Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumidini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Riyadul Jannah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di setiap Senin sore di Masjid Aisyah dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kita sedang membahas bab yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum seputar wudu. Kita akan masuk ke bab yang keempat. Jadi bab yang keempat, hadis 137 insyaallah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babun man la yatawaddau minasyakki hatta yastayqina. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn Abdullah al-Madini. Qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Zuhri, Imam Zuhri yaitu Muhammad ibnu Muslim. An Sa'id ibni Musayyib. An Sa'id ibnu Musayyib. Ha. Wa an Abbad ibni Tamim. An ammihi. Annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Bab yang keempat, bab ini juga bab yang sangat agung untuk dipahami oleh kita, dan hadis sebagai landasan bagi kita semua dalam memahami banyak masalah berkaitan dengan agama ini. Bab man la yatawaddau min syakki hatta yastayqina. Bab tentang tidak berwudu, artinya menjelaskan orang tidak berwudu min syakki karena ragu. Hatta yastayqina, sehingga ia yakin. Jadi orang yang ragu apakah batal atau enggak. Bab yang menjelaskan tidak berwudu karena ragu sehingga merasa yakin. Imam Bukhari meriwayatkan hadatsana Ali, yaitu Ali ibnu Abdullah al-Madini. Ini termasuk guru besarnya Imam Bukhari. Qala hadatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibnu Uyainah, imam min a'immati ahli hadis, imamun min a'immati ahli sunnah. Sufyan ibnu Uyainah yaitu merupakan imam di antara imam ahlul hadis dan juga termasuk imam di antara imam ahli sunnah. Qala hadatsana Zuhri, Imam Zuhri yaitu Muhammad ibnu Muslim. Jadi nama aslinya adalah Muhammad ibnu Muslim. An Sa'id ibnu Musayyib. Ini juga imam min a'immati ahli hadis, imamun min a'immati ahli sunnah. Ha. Wa an Abbad ibni Tamim. An ammihi. Yang dimaksud an ammihi adalah Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini al-Ansari. Dari pamannya yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini al-Ansari. Dan ada sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih, yaitu sahabat yang mimpi tentang kalimat-kalimat adan. Jadi Abdullah bin Zaid, di antaranya ada dua sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid yang dimaksud di sini yaitu Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini al-Ansari, dari sahabat Ansar. Ada lagi Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih, yaitu rawi sahabat yang mimpi tentang redaksi adzan. Yaitu dalam mimpi Abdullah bin Zaid itu mimpi tentang kalimat adzan, yang dalam riwayat kita akan dapatkan nanti di bab tentang kitabul adzan ya di sini, bahwa beliau mimpi kemudian ada orang yang menawarkan dengan trompet ya, maka ini dikatakan adalah Yahudi, ditawarkan kelonceng maka ini adalah Nasrani, dan ditawarkan api maka ini adalah Majusi. Lalu malaikat menawarkan dengan kalimat, yaitu kalimat adzan yang jumlahnya yaitu 17 dari kalimat adzan atau 15 kalimat adzan. Jadi 15 kalimat adzan, dan ada yang kalimatnya 19 ya. Karena 15 tambah 4 jumlah kalimat adzan itu ada yang 15, ada yang 19. Jadi bedanya Abdullah bin Zaid ibnu Abi Rabbih itu sahabat yang mimpi tentang redaksi adzan. Kalau Abdullah bin Zaid yang ini seorang rawi yang meriwayatkan tentang sifat wudu, seorang sahabat yang meriwayatkan juga tentang hadis ini. An amihi, dari pamannya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi, itu seseorang yang dibikin ragu baginya. Anhu yajidu syai'a fi salatihi, bahwasanya ia mendapatkan sesuatu dalam salatnya, artinya ketika salat. Yang dimaksud di perutnya di sini. Jadi dia merasakan sesuatu dalam perutnya ketika salat. Jadi merasakan ada yang keluar ya dari duburnya ketika dia sedang salat. Jadi merasa batal atau tidak gitu. Itu yang dimaksud. Qala la yanfatil aw la yansarif, janganlah ia membatalkan atau keluar dari salatnya, hatta yasma sautan aw yajidariha, sehingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Artinya kentut ini ada suara atau kentut itu diketahui dengan bau gitu ya. Hadis ini, bab ini, bab yang sangat agung. Untuk diketahui oleh kita semua, dalam hadis ini baginda Nabi Sallam kedatangan Abdullah bin Zaid, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengadu tentang seseorang. Jadi mengadu tentang seseorang. Di mana seseorang ini ketika sholat, jadi dalam waktu sholatnya terasa pada perutnya sesuatu yang membuat dia ragu keluar atau tidak, artinya kentut atau tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kaidah kepada sahabat ini. Jika kamu mendapatkan sesuatu di perutmu, maka janganlah meninggalkan sholatmu atau janganlah engkau membatalkan sholatmu, atau dengan makna lain janganlah engkau menganggap batal wudukmu. Jadi janganlah engkau menganggap batal wudukmu sehingga engkau yakin dengan hadas. Ya. Hadas itu apa? Yaitu keluar angin. Bagaimana orang meyakini keluar angin? Dengan salah satu di antara dua, yasma'a sautan aw yajidu rihan. Jadi seseorang mendengar suaranya, ya. Karena udah didefinisikan kemarin, pusaun aw duratun. Kentut itu pas atau dorot dotun. Artinya ada suaranya. Nah, maka untuk meyakinkan seseorang itu keluar angin atau kentut, imam mendengar suaranya atau merasakan baunya. Jadi imam mendengarkan suaranya atau merasakan baunya. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala. Hadis yang mulia ini dikatakan oleh para ulama sebagai kaidah yang agung dalam syariat Islam. Jadi sebagai landasan yang sangat agung dalam syariat Islam. Dari hadis ini ada 3 kaidah. Nanti akan diterapkan dalam banyak hal. Jadi ada 3 kaidah dalam agama kita, dalam masalah-masalah fikih. Dan ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, kita lihat di sini kaidahnya ada 3. Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana 'ala makan. Jadi al-aslu baqa'u ma kana 'ala makan. Jadi asal sesuatu itu tetap dalam tempatnya. Maksudnya gini, kalau para ibu, para bapak udah berwudu lalu ragu batal atau belum, maka hukum asal masih berwudu gitu. Karena asalnya apa? Berwudu. Jadi nanti dijelasin lagi supaya paham, karena ini penting dalam kehidupan kita ya. Ini kaidah. Al aslu baqa'u ma kana 'ala makan. Kalau para ibu udah batal lalu ragu udah wudu belum, maka hukum asal belum berwudu. Berarti wajib wudu. Al aslu baqa'u ma kana 'ala Maka karena asalnya itu tidak berwudu. Nanti diulangi lagi. Dan ini penting kan dalam kehidupan kita sehari-hari akan bisa mendapatkannya. Yang kedua, al-yaqinu lewat. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Jadi keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Contohnya, kalau para ibu, para bapak sholat asar tadi umpamanya, ragu udah 4 atau baru 3, udah 3 atau baru 2, maka yang yakin ya 2 bukan 3. Berarti kita mengambilnya yang sedikit, baru nanti kita sujud sahwi. Karena yang yakin itu 3. Sebab kalau 4 ragu. Itu contoh sedikit. Contoh ya, itu dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, idza syakka fi wujudi syai'in fal aslu adamuhu. Idza syakka fi wujudi syai'in fal aslu adamuhu. Apabila ragu adanya sesuatu, maka hukum asal tidak ada. Jadi apabila ragu adanya sesuatu, maka hukum asal tidak ada. Contoh, antum punya satu ember air, ragu tadi jatuh najis atau enggak gitu. Ada najis enggak ke ini ember gitu. Lupa. Maka hukum asal tidak ada najis gitu. Karena asal air ya suci gitu. Asal air adalah suci. Nah ini tiga kaidah. Hadisnya kan udah jelas. Kita akan berikan contoh ini dalam keseharian kita. Bab tadi menunjukkan orang tidak berwudu karena ragu sehingga yakin. Kisahnya ada seseorang datang kepada Nabi Hasalam, dia mengadu ketika sholat terasa di perutnya sesuatu. Ya seperti mungkin kalau orang Jawa Barat ngerebek musial gitu perutnya. Jadi perutnya bermasalah sesuatu. Ya bahasa Indonesianya apa ya? Mules ya. Mules gitu. Sehingga ragu ini kentut atau enggak gitu, keluar atau enggak ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan keluar dari sholatnya, jangan menganggap batal sehingga ia yakin. Bagaimana yakinnya? Mendengar suara kentut atau merasakan bau kentut. Nah, hadis ini sebagai pokok yang melandasi kaidah fikhiyah, kaidah syariah yang bisa diterapkan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita. Di antaranya ada tiga kaidah penting. Nah, kita akan mengulangi contoh-contoh kaidah ini. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Jadi asal sesuatu itu pada tempatnya, pada asal tempatnya. Kita berikan contoh yang tadi, kita sekarang berkaitan dengan contoh wudu. Para ibu, para bapak, para penuntut ilmu, umpamanya kita udah berwudu, udah wudu nih. Kemudian kita ragu, batal atau belum ya saya? Saya udah batal belum? Maka bagi kita gak usah berwudu, karena hukum asal tidak batal. Berarti tetap dalam keadaan apa? Suci. Gak usah berwudu. Ya, dalilnya yang tadi. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Kalau para ibu, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, batal, saya ini udah batal, dan ragu apakah saya udah berwudu belum ya, gitu. Saya udah berwudu atau belum, maka hukum asal ya belum berwudu, berarti wajib apa? Berwudu. Di saat kita ragu udah berwudu atau belum, maka hukum asal belum berwudu, gitu. Jadi ini gampang ya, dalam kalau sehari kita ragu, nah ini kaidahnya. Kaidahnya. Contoh yang lain berkaitan dengan puasa. Kita sahur. Ragu apakah udah fajar shadiq atau belum? Lalu kita masih bersahur dan makan. Ternyata telah fajar shadiq. Batal enggak puasanya? Ya, batal ketika kita ragu udah subuh atau belum. Ternyata diketahui bahwa kita makan setelah fajar shadiq. Maka tidak batal karena hukum asal apa? Belum fajar gitu. Karena hukum asal belum fajar. Berarti tidak wajib apa? Tidak wajib qada. Kalau kita buka, ini ragu. Udah maghrib atau belum? Ternyata belum. Diketahui, oh belum ternyata. Diketahui setelahnya. Maka batal puasa kita. Karena hukum asal belum maghrib. Nah ini al-aslu baqa'u makana alamakan. Satu ketika, ini contoh lain. Contoh lain. Saya udah mentalak istri saya atau belum? Ini contoh lain. Ini dalam munakah. Ada orang, saya lupa udah talak atau belum? Hukum asal adalah belum talak. Karena istri yang ada di kita ya, hukum asal istri kita. Kalau kita ragu malam tadi udah mentalak atau belum? Kemarin saya udah mentalak istri saya atau belum? Maka hukum asal belum mentalak. Kalau seorang istri udah ditalak, ragu udah rujuk atau belum? Mungkin juga ya. Maka hukum asal belum rujuk gitu. Karena alas rubaqa umakana ala makan. Jadi dalam banyak hal ini. Dalam banyak hal. Nah sekarang al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak diragukan oleh suatu yang ragu. Jadi orang selalu mengambil yang yakin. Bagaimana penerapan kaidah ini? Penerapan kaidah ini tadi sederhana. Kita akan mendapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin seminggu ataupun dalam kehidupan akan ada. Contohnya dalam sholat. Jika seseorang sholat duhur, ragu dalam jumlah rokaat. Apakah udah 3 atau baru 2? Apakah udah 4 atau baru 3? Maka diambil yang sedikit. Jadi diambil yang sedikit. Karena yang yakin yang 2. Ketika kita ragu antara 2 dengan 3. Apabila ragu antara 3 dengan 4, maka yang diambil adalah 3, bukan 4. Karena asal yang yakin adalah jumlah yang sedikitnya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Ya. Dan ini kaidah penting dalam banyak hal kita. dalam banyak hal. Ya. Di bentuk-bentuk ibadah kita. Ya. Adapun kaidah yang ketiga, idza syakka fi wujudi syai'in fal aslu adamuhu. Apabila ragu tentang adanya sesuatu, maka asal adalah tidak ada. Al aslu adam. Ya, tadi sudah dicontohkan, kalau kita punya satu bak air atau satu ember air, lalu kita ragu apakah ada najis atau enggak, jatuh najis atau enggak, maka hukum asal ya tidak ada najis. Jadi hukum yang yakinnya bahwa air itu tidak ada najisnya. Kenapa? Al aslu adamun, asal itu tidak ada. Jadi asalnya tidak ada. Contoh, antum ragu, baju saya ini kena najis enggak ya? Gitu. Kena najis anak saya enggak? Gitu. Atau tempat sholat kita. Ini perasaan kemarin ini kencing. Gitu. Atau anak atau gimana. Tapi ragu. Maka hukum asal tidak ada. Al asru adamun. Asal tidak ada. Jadi asal itu tidak ada. Nah, jadi hadis ini sebagai dasar kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah fikih, baik dalam ibadah atau muamalah ataupun akad. Ya. Hanya perincian dari kaidah ini kita akan memahaminya satuan dan perinciannya dalam masalah-masalah ya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan janji-janji apa ikatan-ikatan dan semisalnya. Nah, itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Nah. Kemudian hadis ini sebagai dalil anna khurujar rih min nawaqidil wudu. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa keluar angin membatalkan wudu. Jadi keluar angin dari dubur itu membatalkan wudu. Jadi keluar angin dari dubur itu membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan ijma para ulama. Ya. Hal ini dari dalil tadi hatta yasma' sautan aw jadi darihan. Sehingga kamu mendengar suara atau mencium bau. Tapi dalam masalah ini ada masalah ataupun dalam bab ini ada masalah khurujar rih minal farji. Keluar angin dari faraj. Ya. Kaum lelaki mungkin bisa dikatakan tidak ada cerita atau orang mengeluh bertanya tentang keluar angin dari faraj. Tapi wanita suka keluar angin dari faraj. Jadi para wanita keluar angin dari faraj. Ya. Bahkan suara kentut dari faraj itu untuk wanita. Ya, ketika kondisi hamil, setelah hamil, ya sering wanita keluar angin. Maka para ulama mengatakan, apabila keluarnya nadir, nadir itu jarang, maka diambil hukum umum bahwa keluar dari dua tempat itu membatalkan wudu. Tapi wanita yang sering keluar angin karena pergerakan keluar angin seperti mau sujud, mau ruku, kemudian keluar angin terus, maka bagi dia tidak perlu untuk membatalkan sholatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Jadi wanita yang apabila sholat bergerak, ya sujud, bergerak ke ruku, bergerak ke sujud, kemudian keluar angin, itu tidak wajib untuk membatalkan sholatnya dan mengulang-ulang sholatnya, wudhunya ya. Cukup ketika dia akan sholat berwudhu. Jadi cukup ketika dia akan sholat berwudhu. Nah, ini pelajaran di dalam hadis ini. Jadi keluar angin membatalkan wudhu. Kemudian di dalam hadis ini sebagai dalil bagi kita anjuran untuk bertanya kepada orang berilmu dan untuk mengadu masalah kepada orang berilmu. Jadi orang mukmin dianjurkan untuk mengadukan masalahnya dan bertanya tentang masalah agamanya kepada orang berilmu. Dengan dalil umum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Dan tentunya di sini Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting bagi kita ya, bertanya kepada ahlul ilmi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna syifa al-ayyi as-su'al, obat orang yang tidak tahu ya bertanya. Di dalam pelajaran yang telah lalu dalam bab ilmu, orang tidak akan dapat berkah ilmu dari sisi bertanya dari dua kelompok orang. Ya. Jadi ketika orang itu bertanya, artinya para penuntut ilmu berkaitan dengan bertanya, ada dua kelompok yang tidak diberkati ilmu. Kelompok yang pertama, orang yang enggan untuk bertanya. Jadi ada sekelompok kita enggan bertanya. Ada pepatah ya bahasa Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Artinya orang yang tidak bertanya pasti dia akan mendapatkan kesulitan untuk memahami agamanya. Tapi yang kedua, ada orang yang rajin bertanya juga tidak diberkahi ilmu. Yang seperti apa? Ya bertanya ima yang tidak bermanfaat, atau bertanya yang ada manfaatnya tapi yang lebih bermanfaat tidak ditanyain gitu. Atau bertanya dengan tujuan untuk menguji gurunya, atau bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Pokoknya saya itu ada si Pulan nih, ini saya akan tanya supaya Ustadz nanti ngomong dengan keras kepada orang ini gitu. Ya bahkan mungkin antum bikin pesanan pertanyaan untuk keinginan dalam hati kita untuk membantai orang lain gitu. Bertanya ya. Kemudian ketika ustadznya itu menjawab sesuai dengan perasaannya, gembira dia gitu. Masya Allah, cocok sekali jawaban ustadz dengan hati saya. Nah, ini tidak akan diberkahi orang seperti ini karena tidak ikhlas bertanyanya ya. Orang yang bertanya semacam ini tidak akan diberkahi ilmu. Maka bertanya juga harus mengikuti cara yang hak. Cara yang hak. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran berharga. Dan ini perlu diperhatikan oleh kita poin terakhir ini. Wa qad dalla hadzal haditsu ala annahu la yanbaghi li muslimin an yastaslima li waswasat. Nah, di hadis ini menunjukkan bahwa orang muslim itu tidak boleh tunduk kepada waswas. Ya. Waswas itu kan tipu daya syaitan. Jadi tipu daya syaitan, waswas. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, apabila datang syaitan kepadamu dan membisikkan bahwa engkau berhadas, kul kadzabta. Jadi apabila kita sedang sholat lalu syaitan membisikkan sesuatu, di antaranya membisikkan batal atau enggak, maka ucapkan dusta kamu. Dan penyakit waswas itu sangat berbahaya Bahkan ada orang yang tidak lepas dari was-was. Kalau pergi ke WC, ke toilet lama sekali, was-was dengan jatuhnya air kencing gitu. Was-was umpamanya udah penuh atau udah sempurna atau belum. Saya mencuci tangan, was-was sampai terus diputar-putar tangannya. Was-was udah ikhlas atau tidak. Banyak orang yang ketika akan sholat takbiratul ihramnya berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik lagi. Kenapa was-was? Karena ada pendapat yang mengatakan harus bertepatan katanya niat dengan takbirnya. Allahu Akbar, balik lagi. Belum tepat katanya, was-was terus. Dan was-was ini perlu ditolak. Ya, perlu ditolak. Sehingga dikatakan fa innahu da'un ibalun idashtadda bi sahibihi la yanfaqu anhu fa yaqum fil harji wal masyaqqati. Jadi orang itu akan selalu berat dalam kehidupannya, akan selalu tertekan dalam kehidupannya. Kenapa? Was-was. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang orang mukmin tidak boleh tunduk kepada was-was. Ya. Kemudian apa? Li'annal waswasa aktsaru ma yansha'u minasyakki. Wa matal istaslamal insanu lil waswas in qada laha ta'ab minha. Jadi setiap orang yang mengikuti was-was akan capek. Dan dia akan diseret kepada sesuatu yang berat bagi dirinya, berat itu, tidak akan lepas. Maka was-was itu ditolak, was-was. Penyakit was-was ya dalam diri. Ya. Nah ini hadis yang 137. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu at-takhfif fil wudu'i. Qala hadatsana Ali ibn Abdullah Al-Madini. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah seperti tadi. An Amr ay Amr ibn Dinar. Qala akhbarani Quraib. Quraib maula Ibn Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma shala wa rubama qala ittaja'a hatta nafakha thumma qama fa shalla thumma hadatsa nabihi Sufyan marratan ba'da marrah an Amr an Quraib an Ibn Abbasin qala bitu inda khalati Maimunata Lailah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili. Falamma kana fi ba'dil laili, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda min shannin muallakin wudu'an khafifa. Yukhaffifuhu Amr wa yuqalliluhu wa qama yusalli. Fatawaddatu nahw mimma tawadda. Tsumma ji'tu waqumtu an yasarihi wa rubama qala Sufyan an shimalihi fahawalani faja'alani an yaminihi summa salama sya Allah summa taja fanama hatta nafakha summa atahu almunadi fa adanahu bis salati fa qama ma'ahu ila salati fa shalla wa lam yatawadda qulna li amr inna nasan yaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu aina wala yanamu qalbuhu. Qala Amr sami'tu Ubaid ibn Umair yaqulu ru'yal anbiya'i wahyun thumma qara'a inni ara fil manami anni adbahuk. Bab yang kelima, bab menyederhanakan wudu. Jadi bab menyederhanakan wudu. Ya. Menunjukkan wudu ini dibagi dua. Ada wudu yang sempurna, dalam arti disempurnakan semua sisi mustahabatnya. Ada wudu yang bisa dikatakan sederhana, yaitu cukup. Imam Bukhari meriwayatkan dari tadi Ali Al-Madini, Ali Ibn Abdillah Al-Madini, dari Sufyan Ibn Uyainah, dari Amr Ibn Dinar, dari Quraib, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau berkata bahwa Nabi SAW tidur sehingga terdengar suara dengkurnya. Jadi Nabi SAW apa? Mendengkur. Suma sholat. Warubama qala ittaja hatta nafakha suma qama fa shala. Atau beliau adalah berbaring sehingga terdengar dengkurannya. Kemudian beliau berdiri dan salat. Kemudian mengatakan kepada kami Sufyan marah-marah. Dari Amr Ibnu Quraib, dari Amr Ibnu Dinar dan Quraib bin Abbas qala. Bittu inda khalati Maimunah. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, lailatan satu malam. Artinya Maimunah istri Nabi SAW, tapi adalah bibinya Abdullah Ibn Abbas. Faqama Nabi SAW, lalu Nabi SAW bangun minal laili, dari satu malam. Falamakana fi badil laili, tatkala di sebagian malam atau di antara malam-malam, qama Nabi SAW, maka Nabi SAW berdiri, fatawadha'a, lalu beliau berwudu. Min syannin mu'allakin, dari bezana yang digantung. Dari bezana yang sengaja digantung, disediakan untuk wudu. Wudu'an khafifa, dengan wudu yang ringan. Ya, di sini mungkin airnya juga cukup. Kemudian Nabi SAW berwudu tiga kali. Di sini yang dimaksud beliau berwudu satu kali wudunya. Yukhafifuhu amr wa yuqalliluhu. Waqama wa yusalli. Kemudian beliau berdiri dan sholat. Fatawadha'tu nahwa mimma tawadha'a. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku pun berwudu seperti wudunya. Artinya Abdullah bin Abbas mencontoh, meniru wudunya seperti wudunya Nabi SAW. Sumajitu, kemudian aku datang. hadis tadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kita pahamkan dulu, apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Jadi apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Pendapat yang kuat bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumu al-mustagrik. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Seperti apa tidur yang nyenyak? Tidur yang nyenyak adalah tidur yang menjadikan orang itu tidak sadar apa yang terjadi. Jadi tidur yang menyebabkan orang tidak sadar apa yang terjadi, itu namanya tidur nyenyak. Adapun tidur yang tidak mustagrik, yang orang itu masih ingat apa yang terjadi, maka tidak membatalkan wudu. Nah, dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana as-sahabah yantadirunal isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum. Keadaan para sahabat, mereka menunggu isya, kemudian mereka pada ngantuk sehingga kepalanya gini-gini gitu ya. Nah, gini-gini. Summa yusalluna wala yatawadda'un. Kemudian mereka pada sholat dan tidak berwudu. Kemudian para sahabat sholat dan tidak berwudu. Maka bisa dipahami, an-naumu mudannah lihurujrih. Bahwa tidur ada kemungkinan besar keluar angin gitu. Maka dinyatakan dalam hadis, al-ainu wika usahi katanya. Mata itu ikatan dubur. Idan nama rojulu istaslaku wika uhu. Kalau tidur seseorang, maka tali duburnya terbuka. Artinya orang tidak tahu keluar angin atau tidak. Maka mudhonnah, tidur itu kemungkinan besar ya orang batal gitu. Ada yang menyebabkan dia itu batal. Nah, di dalam hadis ini dikisahkan tentang Nabi bahwa Nabi SAW tidur dan Abdullah bin Abbas mendengar dengkurannya, kemudian beliau bangun dan sholat dan tidak berwudu. Dan tidak apa? Berwudu. Maka para ulama mengatakan beda tidurnya para nabi dengan tidurnya kita di sini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kedua mata Nabi SAW itu terbuka, tertutup ataupun terpejam, tapi hatinya tahu. Tapi tahu hatinya. Nah, ini perbedaan. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang berharga bagi kita ya, untuk kita pahami di waktu yang singkat ini. Pertama, tadi sudah dijelaskan bolehnya tidur di rumah bibi. Dan bibi termasuk bagian dari mahram. Bibi termasuk bagian dari mahram. Tapi tentunya dengan adab-adab yang syar'i sisi lainnya. Yang kedua, termasuk bagian dari sunnah para penuntut ilmu terdahulu bahwa murid tidur di rumah gurunya. Dan di sini menunjukkan bahwa murid kita belajar itu tidak hanya belajar dari sisi informasi ilmu. Belajar dari guru adalah belajar akhlak. Jadi belajar dari guru adalah belajar apa? Akhlak. Belajar budi pekerti, keseharian, ya. Kebiasaannya seperti apa, akhlak sehariannya bagaimana. Maka Abdullah bin Abbas disini. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ingin belajar kepada Nabi SAW dari kesempurnaan Islam ya, bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya, bagaimana bangun dari tidurnya ya. Lihat di sini bahwa Abdullah bin Abbas menelaahnya. Tidurnya seperti apa, bangunnya seperti apa, melakukan apa setelah bangun, diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallam, wudunya seperti wudunya, ikut sholat. Gitu. Jadi ikut sholat di sini. Jadi ini murid ya, murid sejati, murid yang mulia. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan boleh wudu, boleh sholat, wajib dengan sholat sunnah dengan satu wudu. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan boleh sholat wajib dengan sholat sunnah disatukan dengan satu wudu. Artinya tidak wudu untuk sholat wajib kemudian nanti wudu lagi untuk sholat sunnah. Atau wudu untuk sholat sunnah kemudian kita wudu nanti untuk sholat wajib. Di mana Nabi SAW dalam hadis ini berwudu dengan satu wudu untuk sholat malam dan untuk sholat subuh. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan boleh satu wudu untuk beberapa sholat. Jadi satu wudu untuk beberapa sholat. Baik sholat-sholat sunnah atau sholat sunnah dengan sholat apa? Wajib. Ya. Dalilnya apa? Ya Nabi SAW ini melakukan seperti ini. Boleh menggabungkan wudu dengan apa? Apa beberapa sholat dengan satu wudu. Nah. Kemudian yang selanjutnya. Pada hadis ini menjelaskan tentang kaifiat sholat berjamaah apabila berdua, imam dengan makmum. Jadi tata cara sholat berjamaah antara imam dengan makmum jika makmumnya cuma seorang. Hadis ini menjelaskan bahwa kedudukan makmum berada di sebelah kanan sejajar dengan imam. Jadi sejajar dengan imam. Ini kalau makmumnya laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan tetap berada di belakang. Walaupun makmumnya istri dan itu berdasarkan ijma. Jadi artinya kalau ini imam maka makmum ada di belah kiri. Maaf, makmum berada di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Jadi tidak ke belakang sedikit, tapi sejajar dengan imam. Tapi kalau makmumnya perempuan, sudah barang tentu di belakang. Bahkan kalaupun yang makmumnya adalah istri kita, maka tetap berada di belakang kita, tidak sejajar. Yang sejajar adalah laki-laki saja. Ya. Kalau makmumnya lebih dari satu, dua atau lebih, maka berada di belakang imam. Ya. Kemudian, dalam hadis ini menunjukkan, boleh kadang-kadang sholat sunnah berjamaah. Jadi boleh kadang-kadang sholat sunnah berjamaah. Itu apa? Sholat malam kadang-kadang boleh kita berjamaah. Seperti antum mungkin dengan istri kali-kali berjamaah, dengan anak berjamaah tidak mengapa. Tapi tidak dirawatibkan, tidak dikontinyukan. Ya. Dan tidak dibuat dengan sengaja. Ya. Artinya boleh kali-kali. Ya. Karena di sini Abdullah bin Abbas tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam hadis ini boleh juga diambil kesimpulan kalau sholat malam wajib bagi Nabi, bagi kita hukumnya mustahab, maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa imam dengan makmum boleh niat beda. Imamnya niat sholat wajib, makmumnya sholat sunnah boleh. Ya, ini kalau dipahami bahwa sholat malam bagi Nabi SAW wajib. Bagi kita kan mustahab ya. Nabi SAW meniatkan sholat wajib, kita meniatkan sholat apa? Sunnah. Jadi tidak wajib sama. Bahkan kita akan mendapatkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari beda niat. Contoh, antum belum sholat duhur, masuk ke masjid yang imamnya sholat asar. Beda niat kan? Antum niat sholat duhur, imamnya sholat apa? Sholat asar. Jadi tidak mempengaruhi sholat kita. Atau imamnya sholat wajib, kitanya sholat sunnah. Contohnya apa? Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW melihat ada orang yang sholat sendirian. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yatasadak alaihi, siapa yang ingin bersodakoh kepadanya. Jadi berarti si imamnya sholat wajib, sahabat ini sholat sunnah. Karena sholat yang keduanya hukumnya apa? Sunnah. Jadi sholat yang kedua hukumnya adalah sunnah. Ya. Ini beberapa pelajaran di dalam hadis ini. Ya. Kemudian, di dalam hadis ini, diambil kesimpulan juga, sahnya makmum anak kecil. Jadi sahnya makmum anak kecil yang udah paham tentang sholat. Abdullah bin Abbas di saat itu belum dewasa. Ketika beliau tidur di rumahnya Maimunah. Jadi ketika beliau tidur di rumahnya Maimunah, waktu itu belum dewasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, qad nahaztu lil ihtilam. Artinya mendekati waktu ihtilam, waktu dewasa tapi belum. Maka di sini menunjukkan sah anak kecil jadi apa? Jadi makmum. Jadi kalau berada dalam shob, maka sah. Ya. Hal ini berdasarkan dari riwayat yang mulia ini. Ya. Kemudian, di antara poin yang sangat penting dalam hadis ini, boleh bergerak dalam sholat, walaupun bukan gerakan sholat, apabila untuk sholat. Yaitu li islahi sholat. Kan dalam hadis ini, Abdullah bin Abbas ada di sebelah kiri asalnya. Jadi berada di sebelah kiri asalnya. Kemudian dipindahkan oleh Nabi SAW, bergerak otomatis, berjalan. Dan dijadikan di sebelah kanan. Maka dalam hadis ini menunjukkan bergerak dalam sholat, untuk masalah sholat adalah apa? Boleh. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan at-ta'limu fi sholat, mengajar dalam sholat. Jadi Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas di waktu apa? Ketika apa? Sholat. Karena dipindahkan dari arah kiri ke sebelah apa? Kanan. Kapan? Di waktu sholat. Bukan menunggu selesai sholat. Masih di waktu sholat, dikasih tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini masih banyak pelajaran, tapi waktunya habis, menyisakan untuk pertanyaan. Baik, ana ucapkan jazakallahu khairan. Yang kedua, keluar angin dari dubur dapat membatalkan wudu. Yang ketiga, hendaknya seseorang mengadukan permasalahannya kepada ahli ilmu. Yang keempat, seseorang muslim tidak boleh mengikuti perasaan was-was syaitan. Yang kelima, meringankan wudu dengan menyempurnakan wudu. Yang keenam, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak, sedangkan tidur yang tidak sampai nyenyak tidak membatalkan wudu. Yang ketujuh, bolehnya sholat wajib dan sunnah dengan satu wudu. Dan yang terakhir adalah bolehnya sesekali sholat sunnah seperti qiyamul lail berjamaah. Dan selanjutnya ana membuka sesi tanya jawab kepada sahabat media agama Islam Azani Allahu Ayyakum yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0813 8068 6144, dan sisanya ana membuka sesi tanya jawab kepada jamaah yang hadir pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah telah beberapa pertanyaan yang masuk kepada ana Ustaz. Pertanyaan pertama, mengingat kekeringan air di beberapa daerah, kami berinisiatif untuk menampung air bekas berwudu di suatu wadah dan kami menggunakan air bekas wudu tersebut untuk kembali digunakan berwudu. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini hukum air musta'mal. Air yang bekas berwudu atau bekas mandi dinamakan dalam ilmu fikih al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal ikhtalafal ulama'u ila salasati aqwal. Air musta'mal dalam pendapat para ulama berbeda pendapat kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang dianggap paling lemah, yaitu riwayat dari Abu Hanifah bahwa air musta'mal adalah najis. Jadi air musta'mal adalah najis. Ya. Tapi ini kaul yang paling lemah. Pendapat yang kedua adalah al-ma'ul musta'mal tahirun ghairu mutahhir. Air musta'mal itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini dikenal dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi air musta'mal ya suci tapi tidak mensucikan. Pendapat yang ketiga yaitu al-ma'ul musta'mal tahirun mutahhir. Air musta'mal adalah suci dan mensucikan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan pendapat yang benar bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Nah, apa dalil-dalil yang menunjukkan air musta'mal suci dan mensucikan? Pertama, para sahabat berwudu dari bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu Rasul, mereka wudu di bawahnya. Tabaruk ya dengan bekas wudunya Nabi sallam. Tapi hari ini tidak tabaruk dengan bekas wudunya ustaz ya. Karena berbeda ya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalilnya. Ustaz Abu Qatada ada berkahnya ya. Berkah wudunya itu enggak. Kalau Nabi sallam ya udah jelas berkah. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi sallam yaghtasilu fi ina'in taghsilu fihi maimuna. Bahwa Nabi sallam berwudu pada bezana yang di situ, maaf, Nabi sallam mandi pada bezana yang di situ Maimunah mandi. Maka Nabi sallam innal ma'a la yajnub, air itu tidak junub katanya. Jadi Nabi sallam mandi pada bezana bekas mandinya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi sallam berkata sesungguhnya air itu tidak junub. Jadi air tetap dalam keadaan apa? Suci. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi sallam berwudu sebagaimana nanti akan ada yaitu hadis Humron, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau memasukkan tangannya ke bezana. Jadi beliau mencuci dulu telapak tangannya, setelah itu memasukkan telapak tangannya ke bezana. Dan yang dinamakan air musta'mal itu agak susah ya. Kalau antum wudu mesti yang dari sini kan musta'mal yang ke bawah gitu. Jadi sebenarnya agak sulit mendefinisikan air musta'mal tidak boleh dipakai bersuci. Karena ketika antum berwudu mesti akan mengalir ke bawah gitu kan di sini. Sehingga dulu saya mendapatkan teman saya ketika di Libya dulu yang masalah berpendapat boleh gitu ya. Cuma ada orang yang takaluf. Takaluf itu sampai sulit dia berwudu. Jadi dia berwudu sampai dia mesti air yang dari atasnya tidak boleh ke bawah gitu. Jadi mencuci itu betul-betul diginiin itu ke keran itu. Kenapa? Karena yang dari sini jangan jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah berarti apa? mustakmal, mustakmal. Jadi air mustakmal suci dan mensucikan Allah Ta'ala. Baik, pertanyaan kedua, setelah saya mandi dulu dan keluar dari kamar mandi, saya merasa salah satu bagian anggota badan saya, yaitu ketiak, masih dalam keadaan kering. Apakah saya harus mengalami mandi junub saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau tidak yakin ya, maka tidak usah mandi lagi insya Allah. Ya. Baik, pertanyaan ketiga, Ustaz. Ustaz, mau bertanya, bagaimana hukum sholat orang yang mengeluarkan madzi pada waktu sholat? Padahal orang tersebut sudah mengecek sebelum sholat bahwa dia tidak mengeluarkan madzi. Namun setelah dia sholat, dia melihat mengeluarkan madzi dan dia melihat keluar madzi, dan ini sering terjadi dan ini adalah di luar kehendaknya, Ustaz. Bagaimana terkait hal ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Keluar madzi. Saya kira kalau itu bukan madzi kalau yang seperti itu berarti. Karena kalau madzi itu harus ya seperti orang memikirkan sesuatu dan semisalnya. Kalau itu mungkin sejenis air kencing ya. Sejenis air kencing. Ya, bukan air madi. Itu air kencing saja berarti. Kalau air madi keluar ketika orang menghayal perempuan, mukodimah ketika orang melihat perempuan atau ketika akan berjima. Ketika orang sholat keluar itu bukan madi itu. Dipastikan bukan madi, tapi air kencing. Jika orang sering seperti itu, maka bisa dinamakan salasul baul. Jadi dinamakan salasul baul, yaitu orang yang sering keluar kencingnya terus menerus. Bagaimana orang yang seperti ini? Dia berwudu setiap mau sholat. Kalau keluar lagi setelah wudu ketika sholat, maka tidak mengapa bagi dia, yaitu dengan dalil umum tadi, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Baik, pertanyaan keempat, Ustaz. Bismillah. Ustaz, saya adalah seorang mukallaf yang hingga kini masih dalam proses mempelajari Islam, terutama tentang fikih ibadah saya. Yang menjadi pertanyaan, apakah tetap sah dan diterima sholat saya apabila dalam hal berwudu terkadang ada yang saya lewatkan membasuh beberapa anggota badan atau belum sempurna, karena masih kakunya saya dalam mempraktekkan ilmu yang saya pelajari ini, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, berarti udah tahu tadi kan? Udah tahu masa belajar, ya jelas bahwa setiap orang mu'alaf, bahkan bukan hanya mu'alaf ya, kita juga diperintahkan mempelajari agama dengan benar, punya kesungguhan, punya motivasi yang tinggi untuk mempelajari dinul Islam. Ya. Nah, di sisi lain, ketika orang itu mungkin melakukan ibadah kepada Allah, tapi ada hal-hal yang belum sempurna karena tidak tahu, jelas Allah akan mengampuni. Jelas Allah akan mengampuni. Tapi kalau belajar wudu, wudu kan bisa dipraktekkan dengan singkat. Orang belajar wudu 5 menit atau kurang dari situ juga bisa. Yang sulit itu kan menghafal dalilnya. Ya, bagaimana pendapat-pendapat para ulama, iya sulit. Tapi kalau kita belajar wudu, wudu kan mudah. Baca bismillah, mencuci dua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci tangan yang kanan dulu 3 kali sampai siku, mengusap kepala dengan telinga 1 kali, mencuci kaki sampai mata kaki yang kanan dulu 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian doa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. maka itu wudu ya. Dipraktekan, tinggal ambil satu ember air dipraktekan ya. Itu insya Allah hal yang mudah bagi setiap mukmin insya Allah.